السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيئنا وإمامنا وقدوتنا بالقاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، إنكم تنساه kalau muliakan para habaib. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ulama, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tumateng khatib majelis Al Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'akil, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah SWT. Orang tua kita, guru kita, Al-Habib Muhammadul Bakir bin Muhammad Soleh Maula Dawilah, dan juga para habaib yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, dan juga para ulama wabil khusus jumateng Romo Yai Haji Abdurrahman Yahya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah SWT. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya atas nama takmir, kebetulan memang saya aktif di masjid sini, pertama mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kehadiran para habaib, para kiai di masjid yang kita cintai ini. Wabil khusus tamu kita dari Hadrul Maut, Al-Habib Ali. Mudah-mudahan satu saat kita nanti bisa berkunjung, berziarah ke Darul Mustafa. Pertama kami ucapkan ribuan terima kasih. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh, dan menyebabkan nanti kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami atas nama takmir meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tempat yang mungkin tidak bisa mencukupi, dan hormat kami yang serasa sangat kurang. Walaupun persiapan sudah kami maksimalkan dan sudah agak lama, untuk itu kami atas nama takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian sekarang pesan-pesan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadhan nas ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadhallu wa adhallu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahihun rawahul Bukhari. Alhamdulillah minggu kemarin saya baru pulang umroh, dan saya bisa berkunjung ke beberapa ulama diantar oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, kakaknya Habib Soleh. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah SWT. Dan saya juga sempat duduk di majelisnya Habib Zain bin Smith. Di antara pesan beliau bahwa umat Islam di Indonesia ini harus suka dengan ilmu, harus senang ngaji. Beliau menyampaikan kurang lebih maknanya bahwa harta ini bisa diwariskan kepada anaknya, tapi ilmu tidak akan pernah diwariskan kepada anaknya kecuali anak itu belajar. Maka hadis tadi yang saya bacakan adalah artinya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia itu begitu saja, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulama sampai pada akhirnya tidak ada ulama. Hatta idza lam yabqa alim ittakhadhan nas, maka manusia itu memilih pimpinan-pimpinannya ru'usan juhalan, yang mereka itu orang-orang bodoh. Fa'aftau, kemudian orang-orang itu meminta fatwa dan mereka memberi fatwa bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Fa'adhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Maka ikhwan rahimakumullah, pertama yang kita lihat dalam satu majelis di antaranya adalah adakah ulama yang bertanggung jawab di majelis tersebut. Mugi-mugi Aridwan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu ini tidak bisa diwariskan. Kalau bapaknya profesor, apakah kemudian akan sudfah otomatis anaknya profesor? Otomatis apa badan? Tidak bisa. Kalau dia tidak sekolah, kalau dia tidak belajar, tidak bermujahadah sebagaimana mujahadah abahnya, maka ini anak tidak akan dapat apa-apa. Dia akan hanya bisa menyebut saya anaknya profesor. Kanjeng Nabi Muhammad, dia mengatakan saya anaknya profesor, terusan cerita tadi ya. Tapi dia sendiri gak bisa apa-apa. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad memberikan peringatan, man batto'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, barang siapa amalnya melambatkannya maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat orang itu. Maka dalam majelis yang mulia ini ulama-ulama banyak yang meninggal, sementara tantangan kita ke depan ini lebih berat. Maka sekali lagi pesan yang saya sampaikan pada saat acara maulid di pesantrennya Habib Jamal, monggo putra-putrane dipondokaken. Amin ya robbal. Dipesantrenkan. Cari guru yang punya nasab. Cari guru yang punya nasab keilmuannya. Tidak akan agama ini difahami kecuali dengan memahami para salafus soleh, dan itu ada pada guru-guru kita. Mengatakan ingkang saged kula sampaikan, tidak sopan saya berbicara banyak. Ada banyak ulama di tengah-tengah kita. Kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.